2 Korintus 10:2. Buita ku umunake tubukku kenanen ta anai lulunia, tapoi ko bale ku poiliat sicot mataku samba pamoilianan Tuhan kaku. Kuagai sara siri manua tai Kristen, pulu epat ngarura situ sasabau, elek kabagat tubu tak kuagai, elek kaulau tubu tak kuagai, tai kamanua le iagai nia, siri manua nenda sinulut tuakat nia ka sorga, kalakke sikat telu. Samba kuagai le pagalayat siri manua nenda, elek kabagat tubu, elek kaulau tubu tak kuagai, tai kamanua le iagai nia, sinulut tuakat nia ka paradaiso, sedda iarep nganga sitayagai tukua, samba tak memoi ratibu nia siri manua. Pagalayat siri manua nenda te ku umunake, pagalayat tubuku geti tak ku umunake, sarat pusagua le umunakenenku ka pagalayat tubukku. Aipoi ke ku umunake baik tubukku, taan siri manua sitayagai paatuat aku, aipoi sibulat nia le ku titiboy. Tapoi ku omake le, buibara kasipa siadea ke apa-apa katubukku, saliu kasih cora elek kasiarebda katubukku. Samba bule tak ku buat ngake patuatku, kalulut pamulianan sitai magulai nenek kaku, ake nangan rui kabagat akulaku, nyate pagugulet sanitu masih tepa aku, buiku buat ngake patuatku. Kapagalayat nenek telu ngamincaan aku panindo kai Tuhan, bule itu-itu pagugulet sanitu katubukku. Ia geti kuanangan kamatakku si Tuhan, metnangan keke kuiliu bagaku, aipoi kabagat pusagual le imasun gegekku. Oto mairu pele ku umunake pusagualku, bule isop-sop katubukku geget Kristus. Ia te ima angka bagaku kabagat pusagual, kabagat paureat, kabagat gejat baga, kabagat pangukurat, samba kabagat puok kiman kalulut Kristus, aipoi kaipa kumasago sedda kumaron. Bulat aibailiwan aku sitayagai paatuat, tapoi kamle aipaksa aku. Siri pokatnya nu umunake le kam aku. Aipoi kenanen taanai sibabara katubukku, tapoi kabagat sangamberinia tak makala aku katai apostel sabeu nenda. Aipoi togayat pua apostelku aku balayakian katelagamui kabagat sangamberi ombaga, kerek samba kiset samba gege. Apa poi simagulai kakam tupakire ake kam kapamian bagai? Sarat pagalayat nenek le, ia te tai babailiuna aku pugejat bagamui. Ape ake kam selekku nenek. Kine neget, ia te katelu ngamincak nia kutareng ake tubuhku moi masih balokam. Samba tak kugege jake bagamui, tak poi bibilet moi kugagaba tubuh moi le. Aipoi tak tatoga masih ruru ake bibilet ka saipuda, saipule ka tatoganda. Maangka le bagaku masih panguruat nake bibiletku, beringan tubuhku kobak kubulake punu tubuhmui. Ke kise kopek nia, nuntut bagaku ka tubuhmui, mateu pa nupagulai kam masih penuntuk yaku baga. Kawan, anu sisiakean kam, tai gege jake ku bagamui. Tapoi anu kuakam, kalulut patajuat kule ayoi aku serekam. Aipa aku kuak katalagada sikunya kenenku kakam masyala uktukku katubumui. Kiri nangan aku koinyake sititus yoi, samba ku koinyake sara saale masih paleyake nia. Aipa ayala uktuk katubumui sititus, tak pa si sara kecat le puririman wamai ruamai samba si kirek pugagalai. Ama ujungan pa nupatu kamnia, ai le kusasak keri kai tubu mai kamatamui. Kamata tai kamanua samba kaunin Kristus kukuakai nia. Sangam beri nia nek-nek, masih pairu kam le sasaraina kilibet baga. Ai poi makarat bagaku, ke moyaku kusese kam tak siripot siobat bagaku, samba aku leuk nusesekam tak siriput siobat bagamui. Balik bara pajok golat, tutut baga, golu, alau baga, pati tiboy, pakasanan, pubuangan samba pula magat. Makarat bagaku ke moyaku minca, ipae epe aku teka manuangku kamatamui, samba mareure bagaku kuico igida sigalajo kasih lelepa tak peira bawake patuada kapulolinan puumunan samba pubotbonan sigalaya kenenda.